Tapi dua kita sadayu memecah haria galoma dan tanggung sakit dan tanggung malape adi kau orang dan tanggung sakit dan tanggung malape adi kau. Sampai hati manula jiku dipaso kajodong dia susajo manula jiku dipaso kajodong dia susajo. Jodoh dia susah jodoh.